نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis pertama dari kitab Bahjat Qulubil Abrar karya Al-Allamah Al-Syeikh Al-Mufassir Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Hari ini adalah hadis yang kedua dari kitab yang sama. Hadis yang kedua dari kitab yang sama. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني حديث yang kedua التحذير من البدع التحذير من البدع peringatan keras dari perbuatan-perbuatan bid'ah peringatan keras dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa penggunaan kata bid'ah, itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah lah yang mengucapkannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Kenapa? Karena pada kenyataannya sebagian kaum muslimin alergi dengan kata bid'ah. Alergi, sudahlah, jangan ngomong tentang bid'ah, sudahlah, jangan membahas hal-hal yang terkait dengan bid'ah, jangan menggunakan kata bid'ah dan seterusnya. Bukan kita yang menggunakannya, bukan kita yang memulai untuk melafazkannya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengucapkannya pertama kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu yang baru dan terkait dengan ibadah itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu pasti masuk ke dalam neraka. Jadi perlu diingat bahwa kata bid'ah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mengucapkannya dan yang melafazkannya, bukan kita. Tadi Nabi mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Tetapi yang dimaksud dengan bid'ah di sini, yang dikatakan bid'ah itu sesat, yang dikatakan nanti kesesatan itu akan masuk ke dalam neraka, adalah bid'ah yang terkait dengan praktek ibadah kita sehari-hari. Bukan segala sesuatu yang baru, semuanya. Kemudian dipukul rata, bahkan terkait dunia pun. Kadang-kadang orang yang tidak paham tentang makna dan definisi bid'ah, bid'ah yang terlarang, akhirnya akan menggiring orang untuk mengharamkan segala sesuatu. nak bid'ah, bid'ah sesat, bid'ah sesat, sesuatu yang baru sesat, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam enggak boleh. Berarti nanti pesawat enggak boleh, kereta api enggak boleh, handphone enggak boleh. Nah, listrik enggak boleh, lampu neon enggak boleh, ini enggak boleh. Nah, orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini karena dia tidak faham tentang makna dan definisi bid'ah. Ini saya sendiri pernah membaca. Nah, beberapa tulisan tentang apa namanya pembelaan terhadap bid'ah. Bahkan punya stiker. Oh ya. Sebelumnya ini dari panitia. Mohon maaf sebelumnya. Untuk peserta kajian yang sepeda motornya atau mungkin mobilnya parkir di sekitar jalan. Sekitar jalan. Mohon iya dipindahkan ke halaman masjid agar tidak mengganggu jalan. Jazakumullah khairan. Sepeda motor. Ini untuk kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Sekali-kali dipanaskan motornya. Iya, jangan ini penting sekali karena hal-hal kecil seperti ini kadang-kadang bisa membubarkan sebuah pondok, bisa membubarkan sebuah pengajian. Karena muamalah kita dengan masyarakat, sungguh. Nah, hal-hal yang dianggap sepele mungkin ya. Kita pakai masjidnya orang, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kita. Masjid itu masjid orang, masjid kampung, masjid apa, pemerintah misalkan, masjid instansi. Kita sudah diizinkan untuk memakai. Kita sudah diizinkan untuk memakai. Barangkali takmir saja pecah mungkin antara yang mengizinkan dan yang melarang ya. Tapi karena yang mengizinkan merasa oh, kegiatan pengajian kok nggak boleh, nah nggak boleh. Ini sudah rela untuk apa beradu argumen antara boleh dan tidak. Tapi karena hal-hal kecil seperti kotoran dan sampah. Setiap kali pengajian, setiap kali taklim, sampah dan kebersihannya tidak diperhatikan, akhirnya menjadi celah untuk kemudian membatalkan izin pelaksanaan kajian. Itu beberapa kali terjadi. Nah, ini bagus sekali tanbih dari panitia. Jazakumullah khairan. Nggih. Kita lanjutkan. Saya pribadi sudah pernah beberapa kali membaca tulisan atau komen ya tentang peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW terhadap bid'ah. Terhadap bid'ah. Nah, sampai-sampai orang yang tidak paham dengan tentang makna dan definisi bid'ah, akhirnya akan itu tadi, dikubiah-uyah. Berarti pesawat enggak boleh. Kereta api enggak boleh. Telekomunikasi enggak boleh, listrik enggak boleh, ini enggak boleh, semuanya enggak boleh karena tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jawabannya itu memang bid'ah secara bahasa. Tetapi bid'ah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu sesat dan akan membuat pelakunya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bertaubat. Apabila dia tidak bertaubat, nah, adalah bid'ah yang terkait dengan praktek ibadah. Yang terkait dengan praktek ibadah. Nah, seseorang meyakini, mengucapkan atau melakukan sebuah kegiatan yang pada dasarnya ada ajarannya, tetapi ditambahan sendiri, dimodifikasi sendiri, atau mungkin dikurangi, atau membuat hal yang serupa dan yang seterusnya. Sebagai contoh sekarang, misalkan kegiatan salawatan atau kegiatan tahlilan. Nah, mengucapkan salawat, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, dan seterusnya, itu diajarkan di dalam Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, bahkan afdal al kalimat, kata yang paling baik dan paling afdal di sisi Allah adalah la ilaha illallah. Ada dalilnya. Dan kita sebagai seorang muslim harus sering-sering mengucapkan salawat dan memperbanyak kata la ilaha illallah. Nah, masalahnya adalah ketika mengucapkan la ilaha illallah atau salawat ini dikhususkan pada waktu tertentu dengan cara-cara tertentu dalam jumlah dan bilangan tertentu, dan diyakini dengan ketentuan-ketentuan tadi, ketentuan-ketentuan tadi akan mendatangkan pahala kemudian keutamaan yang jauh lebih banyak dibandingkan bila tidak dilakukan. Nah, misalkan barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali dalam satu malam. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali dalam satu malam, maka dia akan terbebas dari hutang. Maka dia akan dimudahkan mendapatkan rezeki. Maka dia akan diberi jalan mendapatkan jodoh dan seterusnya. Nah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah bagus. Nah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah bagus. Tetapi dengan ketentuan tadi, 1000 kali. Nah, di malam hari mendapatkan apa kemudahan rezeki, dapat jodoh, naik pangkat dan seterusnya. Ini yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ingin mengucapkan kalimat la ilallah, ucapkan saja. Tidak perlu nunggu si A, si B, si C, si C. Ayo mulai la ilallah. Bentar nih belum datang yang mimpin. Ayo kita mulai selawatan. Selawatan sendiri-sendiri. Nah, ucapkan la ilaha illallah sendiri-sendiri. Bukan hanya pada waktu berkumpul, tapi saat kita berjalan, saat kita mau tidur, dimanapun ada waktu, dimanapun ada kesempatan, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah. Contoh yang lain, misalkan puasa. Menahan makan, minum, lapar dan dahaga dari terbitnya matahari sampai matahari tenggelam. Ini puasa. Nah, berpuasa itu ibadah. Karena berpuasa itu ibadah, maka tata caranya harus disesuaikan dengan aturan Allah dan harus disesuaikan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sebabnya, latar belakangnya, untuk apa, demi apa? Harus sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak benar kalau orang kemudian puasa pati geni, puasa mutih, puasa 40 hari, puasa ngalong, puasa kungkum, puasa semedi dan seterusnya itu. Nah, ini tahu puasa pati geni enggak? Kata yuk. Puasa pati geni tahu? Nah, ada yang tahu puasa pati geni? Mas Rahmat. Ya? Delay di Sentam, pati geni. Delay di Sentam. Saya pernah dapat cerita seperti itu. Ada seorang teman puasa pati geni. Katanya, kan, menurut dia ketika itu yang diajarkan oleh gurunya, guru silatnya, pati geni itu apa namanya? Boleh makan selama 40 hari. Jadi boleh makan minum asalkan yang tidak dimasak. Itu pati geni. Jadi misalkan telo, ya telo mentah, nggak boleh telo bakar, telo nasi itu nggak boleh. Jadi makan buah, kan gitu. Air pun tidak boleh air masak. Nggak tahu RRO gimana itu. Jadi puasa itu ibadah. Puasa itu ibadah, ya. Puasa itu ibadah. Karena puasa itu ibadah, semua tata caranya harus sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya, tempatnya, kadarnya, sebabnya. Nah, semua harus sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih itu ibadah. Menyembelih seekor ayam, menyembelih seekor kambing, menyembelih seekor sapi, itu semua adalah ibadah. Nah, sehingga tata caranya pun harus sesuai dengan yang diajarkan Allah dan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah tujuan yang memang diizinkan secara syariat untuk dilakukan. Jadi tidak benar kalau misalkan seseorang itu menyembelih ayam kedu yang semuanya serba hitam karena akan memulai sebuah pendirian bangunan baru. Misalkan, atau mau gali sumur, sembelih dulu. Misalkan, untuk yang bau reksa, untuk makhluk halus, atau alam gaib, dan seterusnya. Ini tidak boleh dilakukan. Nah, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang jelas, dari judul ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kata bid'ah itu, kita tidak boleh alergi, takut, fobi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang mengucapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengucapkannya. Bid'ah itu tidak ada dibagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Nabi SAW sudah mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi yang mengucapkan, kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi tidak ada klasifikasi atau pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Nah, orang yang melakukan bid'ah pasti itu menganggapnya apa? Baik. Kalau mau diklasifikasi, bid'ah itu ada dua, bid'ah buruk dan bid'ah baik. Adakah bid'ah buruk di dunia ini? Ada enggak bid'ah buruk di dunia ini? Enggak ada. Karena setiap orang melakukan bid'ah pasti merasa itu baik. Nah, itu baik. Jadi tidak benar, tidak ada dalilnya. Nah, mereka mengatakan ada kok dalam dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falau ajrun wa ajrun man tabi'ana yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man tabi'ah la yanqusu min auzarihim syai'an ila akhir al hadis. Mereka mengatakan ini Nabi mengatakan barang siapa membuat sunnah yang baik di dalam Islam maka dapat pahala, ditambahkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Barang siapa membuat sunnah yang buruk, sunnah yang jelek, dia akan dapatkan dosa plus dosa orang-orang yang mengikutinya. Lihat, Nabi mengatakan ada sunnah baik, ada sunnah buruk. Nah, tetapi Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengatakan barang siapa membuat bid'ah. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini, barang siapa yang menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah yang baik. Nah, menjadi teladan dan contoh yang baik. Maka dia akan mendapatkan pahala. Kenapa kita mengartikan dan memahami hadis ini dengan seperti itu? Karena kita melihat latar belakang sabda Nabi alaihi salatu wasalam saat itu. Jadi ceritanya, ada beberapa orang datang berkunjung kepada Nabi alaihi salatu wasalam dari negeri yang sangat jauh. Dalam rangka mengucapkan syahadat, masuk Islam. Masuk Islam. Nah, orang-orang yang datang itu, mereka adalah dari kalangan fakir dan miskin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, sehingga kondisi mereka sangat memprihatinkan, menyedihkan. Nah, kelihatan sekali perlu bantuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam menganjurkan untuk bersedekah. Nah, salah seorang di antara sahabat segera pulang kembali ke rumah, lalu membawa sedikit makanan. Ketika dia datang membawa sedikit makanan itu, langsung diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, sampai terkumpul sekian banyak bantuan kepada tamu-tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itulah Nabi bersabda, barang siapa menghidupkan sunnah yang baik di dalam Islam, barang siapa menghidupkan sunnah yang baik di dalam Islam, dia dapat pahala. Sedekah itu ada ajarannya di dalam Islam. Bersedekah itu yang dilakukan sahabat tersebut ada ajarannya di dalam Islam. Sehingga ketika dia bersedekah, lalu mendorong orang lain untuk ikut bersedekah juga, dia telah menghidupkan salah satu ajaran yang baik di dalam Islam. Di dalam Islam. Nah, ada juga mereka yang ingin mempertahankan kegiatan-kegiatan bid'ahnya beralasan dengan ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ni'matul bid'atu hadhihi. Nah, sebaik-baik bid'ah ya seperti ini, salat tarawih berjamaah. Jadi, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, salat tarawih itu kemudian dilaksanakan berjamaah, bareng-bareng. Ketika melihat kaum muslimin salat tarawih berjamaah, bareng-bareng ramai, Umar bin Khattab melihat dengan senang. Kata Umar, ni'matul bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Mereka bilang, lihat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah ya salat tarawih. Jawabannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Salat tarawih secara berjamaah itu memang ada ajarannya di dalam Islam. Sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dulu salat tarawih itu pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Jadi Nabi suatu malam keluar untuk salat. Salat malam di bulan Ramadan sendiri. Dilihat sahabat. Malam berikutnya ada sahabat yang ikut jadi makmum. Malam yang berikutnya tambah lagi. Malam yang berikutnya tambah lagi. Malam yang selanjutnya sahabat penuh memenuhi masjid. Ingin menjadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya malam itu sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumah. Tidak sholat padahal ditunggu oleh sekian banyak sahabat. Nah, pada kesempatan pagi hari Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, barangkali kalian tadi malam menunggu kedatanganku. Benar wahai Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sengaja saya tidak keluar. Sengaja saya tidak keluar karena khawatir salat tarawih berjamaah itu nantinya menjadi wajib hukumnya. Nah, Nabi Muhammad khawatir kalau misalkan salat tarawih berjamaah itu hukumnya wajib. Nah, pasti kita akan terjatuh dalam perbuatan dosa ketika tidak ikut salat tarawih secara berjamaah. Sejak itu Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah lagi salat tarawih secara berjamaah. Lanjut pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, 2 tahun lebih. Lanjut pada awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedih melihat kondisi para sahabat masing-masing salat tarawih sendiri, di sini dipimpin Ubay bin Ka'ab, di sini dipimpin Abu Musa Al-Asy'ari, di sini dipimpin lain, waktunya berbeda-beda. Satu masjid sekian kali salat tarawih dikerjakan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan para sahabat, seandainya semua ini salat dengan satu imam tentu baik, seperti yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam itu betul para sahabat semua berkumpul menjadi satu dengan satu imam salat tarawih berjamaah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu senang dan bahagia, lalu terucaplah kata-kata ini, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah yang seperti ini. Artinya Umar bin Khattab menghidupkan kembali ajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang sempat ditinggalkan. Kenapa? Karena alasan Nabi alaihi salatu wasallam tidak salat tarawih berjamaah, alasan itu tidak lagi berlaku di zaman kekhilafahan Abu Bakar, juga tidak berlaku di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi apa alasannya? Apa alasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melaksanakan salat tarawih berjamaah? Khawatir wahyu dari Allah turun lalu mewajibkan salat tarawih berjamaah. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, diwafatkan Allah azza wajalla, adakah kemungkinan wahyu itu turun? Tidak ada. Jadi alasan itu sudah tertutup. Yang dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mungkin terjadi. Yang dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mungkin terjadi di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, tetapi sekalipun kan gitu, sekalipun yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, katakan saja, dan tidak mungkin Umar bin Khattab memahami seperti itu. Sekalipun iya, apa mungkin kita ingin mempertentangkan antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Umar bin Khattab? Sekalipun benar yang dimaksud oleh Umar seperti yang dipahami oleh mereka, para pelaku bid'ah, katakan iya sesuai. Tapi apa mungkin kita akan mempertentangkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, dibenturkan dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu tidak mungkin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu digarisbawahi bahwa kata-kata bid'ah itu sudah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih hidup. Jadi jangan alergi, jangan takut dengan kata-kata bid'ah ini dan itu. Walaupun pada prakteknya ketika kita berdakwah, ya, ketika kita berdakwah, kita bisa melihat kondisi atau objek dakwah kita. Kondisi dan objek dakwah kita. Mungkin kalau dalam kondisi seperti ini, barakallahu fikum, dalam kondisi yang seperti ini, yang hadir adalah mereka yang memang sudah punya semangat untuk belajar agama. Atau mungkin sudah cukup akrab dengan kajian-kajian seperti ini. Menggunakan kalimat bid'ah, kata bid'ah, kanan-kiri, sampai berulang-ulang, monggo, silahkan. Tapi kalau misalkan saya pribadi ingin memberikan sedikit pencerahan kepada orang tua. Memberikan pencerahan kepada orang tua. Orang tua kandung saya. Nah, katakan seperti itu. Maka, kata yang dipilih bisa menggunakan dengan kata-kata yang lain. Misalkan, Pak, yang seperti ini tidak ada anjurannya dari Nabi SAW. Yang seperti ini saya teliti-teliti, saya tanya ke sana dan kemari, ternyata tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi mungkin orang tua saya, katakan, seorang tokoh agama yang sudah alergi dengan kata bid'ah. Maka bahasa bisa diubah, bisa dimodifikasi dengan kita mengatakan, diteliti-teliti ternyata hadis yang seperti itu lemah, dan itu berdasarkan pendapat ulama A, ulama B. Jadi bisa dipastikan bahwa kegiatan seperti ini ternyata tidak pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo, yang seperti itu pun silahkan. Nah, tetapi ingat, kita memilih kata-kata seperti itu bukan karena kita sendiri yang alergi dengan kata bid'ah. Itu yang perlu menjadi catatannya. Ketika kita memilih kata lain ya, memilih menggunakan kata-kata yang lain, bukan karena kita sendiri yang alergi, takut untuk mengucapkan kata bid'ah. Tapi karena kita melihat objek dakwah kita, orang tua kandung sendiri. Misalkan orang tua kandung sendiri. Nah, atau mungkin kita di tengah-tengah masyarakat yang memang mayoritasnya perbuatan bid'ah di situ memang dilakukan, dilaksanakan. Memang mayoritas masyarakat tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, tetangga depan. Nah, yang memang dari awal mungkin sudah antipati dengan kata bid'ah, maka kita bisa menggunakan langkah yang lain, tidak menggunakan kata bid'ah, tetapi tadi ya, keterangannya ini tidak dianjurkan Nabi, ini tidak diajarkan Nabi, ini tidak ada keterangannya dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun resiko kita berdakwah itu mungkin dibenci, dimusuhi, dihalang-halangi, mungkin pengajian kita lalu dihentikan, mungkin ya. Seperti terjadi di beberapa tempat, kajian-kajian seperti ini akhirnya dihentikan oleh masyarakat yang memang mayoritasnya pelaku bid'ah. Sampai kemudian ada syarat yang harus disepakati pada pertemuan-pertemuan berikutnya, tidak boleh menggunakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binar di tanda tangannya. Ini lebih menyedihkan tentunya. Lebih menyedihkan. Kecuali kalau ada orang bertanya secara pribadi, langsung datang ke tempat kita, ke rumah kita, bertatap muka, atau konsultasi, silakan, kesempatan, karena dia sudah membuka diri. Dia sudah membuka diri, terangkan apa yang memang dia inginkan. Apa yang memang dia inginkan. Ini ya membutuhkan fikih memang. Membutuhkan fikih, jangan sampai kita salah langkah, tapi juga jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan. Akhirnya yang saya maksud kebablasan itu apa? Kita sendiri akhirnya alergi dengan kata bid'ah. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena saking terbawa oleh kondisi objek dakwah, kondisi mad'u, kondisi masyarakat, kita terbawa, kita sendiri yang alergi dengan kata bid'ah. Ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lamu bissawab. Qala rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, wa fi riwayatin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, barang siapa melakukan perbuatan yang baru, fi amrina, dalam agama kita, hadza, dalam agama kita ini, ma laisa minhu, sesuatu yang memang tidak ada dasarnya dari agama, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man amila amalan, barang siapa melakukan satu bentuk amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada dasarnya dari agama kita, fahuwa raddun, maka amalan itu pasti tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan al-imam Muslim rahmatullah alaihima rahmatan wasi'ah. Sebagian ulama mengatakan bahwa pada garis besarnya, kegiatan ibadah yang kita kerjakan ini akan berpulang kepada dua hal. Para ulama mengatakan secara garis besar, ibadah yang ada di dalam Islam akan kembali kepada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis Umar bin Al-Khattab yang telah kita baca pada pertemuan lalu. Hadis yang mengajarkan kita untuk selalu ikhlas di dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah hadis ini, hadis Aisyah. Karena ini adalah barometer atau ukuran untuk menilai satu amalan itu akankah diterima oleh Allah ataukah justru tertolak. Artinya sesuaikah dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harus ikhlas dan harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja tidak cukup. Saya ikhlas. saya tulus, nah, sepenuh hati, lapang, tidak ada paksaan. Tetapi ternyata praktek ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, tetap tidak bisa diterima. Tetap tidak bisa diterima. Atau seseorang melaksanakan satu bentuk ibadah dari A sampai Z, dari awal hingga akhir, semuanya sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata dia tidak ikhlas, dia tidak tulus dalam melaksanakannya, tetap juga amalan seperti ini tertolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menghimpun, menggabungkan dua syarat sekaligus. Ikhlas karena Allah azza wa jal dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus sesuai. Nah, harus sesuai. Dan itu tugas kita, kewajiban kita untuk terus belajar dan terus belajar. Nah, terus belajar dan terus belajar. Jangan sampai kita sudah merasa ikhlas, sudah merasa tulus, dan memang betul-betul ikhlas, katakan seperti itu. Namun, ternyata praktek atau tata cara kaifiahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan yang lain, salat gaib. Salat gaib. Salat gaib. Nah, ini masih ada saudara-saudara kita yang melaksanakannya, salat gaib. Nah, salat gaib itu ada orang meninggal dunia ya. Kemudian kita tidak sempat untuk mensolatkan secara langsung, maka disolatkan secara gaib. Misalkan ada seorang tokoh agama meninggal di Jakarta, lalu disuruhkan untuk sholat gaib di seluruh Indonesia. Kalau ada kesempatan selesai sholat zuhur nanti, disuruhkan sholat gaib untuk Bapak Fulan bin Fulan bin Fulan. Betul-betul kerjakan sholat gaib. Nah, adakah tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada dasarnya ada. Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam pernah melaksanakan sholat gaib. Nabi Muhammad pernah melaksanakan sholat gaib. Ketika Raja Habasyah yang bergelar An-Najasyi, yang namanya As-Hamah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ini raja negeri Ethiopia sekarang ini. Nah, saat ini Ethiopia. Pas negara-negara di sekitarnya. Mungkin selama ini kita memahami bahwa Habasyah itu hanya negeri Ethiopia saja. Bukan. Habasyah itu lebih luas daripada Ethiopia. Mencakup Eritrea. Nah, kemudian di samping-sampingnya lagi Sudan pun dulu masuk dalam pengertian negeri Habasyah. Hampir separuh jazirah Afrika itu, ya, hampir separuh jazirah Afrika itu masuk dalam wilayah negeri Habasyah. Walaupun kita sering mendengar terjemahnya itu Ethiopia, tapi perlu kita pahami juga bahwa Habasyah itu lebih luas wilayahnya dibandingkan Ethiopia. Begitu. Ada Somalia, sekarang yang Somalia, Ethiopia, Eritrea, itu semua masuk dalam kerajaan Habasyah di zaman dulu. Nah, Najasyi saat itu meninggal dunia. Padahal dia Muslim, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang belum ada kesempatan bertemu secara langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam dan beliau yakin bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Raja Najasyi itu seorang raja yang memang ahli agama, senang membaca kitab-kitab suci milik ahlul kitab. Sehingga beliau pun mengerti ciri-ciri dan tanda-tanda nabi terakhir yang akan muncul di akhir zaman. Masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala. Bahkan para sahabat mendapatkan perlindungan serta jaminan keamanan ketika para sahabat hijrah ke negeri Habasyah, bukan cuma sekali, bahkan dua kali, begitu ya. Kemudian ternyata beliau Raja Najasyi meninggal dunia. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengajak para sahabatnya, "Kumu falnusalli ala akhikum mata bi ardil Habasyah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam mengajak para sahabatnya, "Ayo, sekarang persiapan salat. Kita laksanakan salat jenazah untuk saudara kalian yang meninggal di negeri Habasyah, yaitu Najasyi." Beliau mengajak para sahabat untuk ke tanah lapang, keluar masjid gitu ya, tanah yang cukup lapang, lalu salat jenazah seperti salat biasa, tapi diniatkan secara gaib. Diniatkan secara gaib. Nah, ini dasarnya. Akan tetapi, salat ghaib sepanjang hidupnya Nabi alaihi salatu wasalam hanya dilaksanakan sekali. Salat ghaib yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu hanya sekali. Saat itu saja. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Sebelum itu tidak pernah. Setelah itu pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, artinya salat ghaib itu barulah dilaksanakan ketika ada seorang muslim meninggal dunia dan tidak ada satu orang pun yang mensolatkannya. Seperti Raja Najasyi. Najasyi kan meninggal di tanah Afrika. Padahal waktu itu di sana rakyatnya itu beragama Nasrani. Rakyatnya beragama Nasrani. Sehingga tidak ada satu orang pun yang mensolatkan jenazah An-Najasyi seperti ajaran di dalam Islam. Karena tidak ada yang mensolatkannya, Nabi alaihi salam mengajak para sahabat untuk mensolatkan jenazah. Jenazah Najasyi secara gaib. Terbukti. Nah, tapi kalau misalkan ada orang muslim meninggal dunia, sudah ada yang mensolatkannya. Sekarang ada seorang tokoh meninggal di Jakarta. Sudah disolatkan di Masjid Istiqlal. Maka tidak ada syariatnya kita sholat gaib di Kulon Progo, di Bantul, di Sleman, kota Yogyakarta. Tidak ada syariatnya. Karena sudah disolatkan di Jakarta secara langsung. Buktinya, sekian banyak sahabat Nabi, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, meninggal dunia. Meninggal dunia. Bukan di kota Madinah. Bukan di kota Madinah. Tetapi di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Sekian banyak orang meninggal. Tetapi apakah pernah Nabi alaihi salatu wasallam mengajak para sahabat untuk salat jenazah secara gaib? Tidak pernah. Padahal sekian banyak sahabat itu meninggal. Nah, di tempat-tempat yang lain, di negeri Yaman, di Mesir, di Syam, di Irak. Nah, di Irak, di Bahrain. Nah, sekian banyak sahabat itu meninggal, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajak apa namanya? Kaum muslimin untuk melaksanakan salat jenazah secara gaib. Nah, secara salat gaib. Nah, ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Itu contoh yang lain. Nah, jadi walaupun ikhlas, walaupun tulus, tapi karena tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya, ya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang mengatakan tidak diterima. Rasul alaihi salatu wasalam yang menyatakannya. Fahuwa raddun. Maka tidak akan diterima amalannya itu. Ikhlas menyumbang. Ikhlas membantu. Memberikan dana. Mengirimkan uang. Transfer biaya. Ternyata uang yang diberikan untuk apa? Nah, untuk apa? Untuk memugar nisan seorang tokoh atau seorang kiai. Sampai misalkan biaya pemugaran saja 1 miliar ditanggung satu orang, saya bayar 1 miliar. Nah, batu nisannya, nah, diambil dari apa namanya? Batu dari Italia, batu apa? Yang biasa untuk buat granit ya, tapi yang kualitas Italia. Datangkan dari Italia ini segala macam, dibuatkan namanya bukan cuma sekedar tulisan aja dipahat, tapi ada tinta emasnya. Nah, apa Ustadz Kiai Khalilullah Waliyur Rahman, kan itu al ini meninggal pada tahun ini pas Sabtu Pon, dengan ini dan segala macam, pugar di keramik kanan kirinya, kemudian dikasih pagar, dikasih payung, 1 miliar lebih dikeluarkan. Orang merasa yang melakukannya merasa sudah berbuat baik, merasa sudah beramal dengan amalan yang besar, kan gitu, beramal dengan amalan yang besar. Padahal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Alaihi Shallallahu Wasallam melarang kuburan itu untuk dikapur, kuburan itu untuk dibangun, didirikan di atasnya sebuah bangunan. Itu dilarang oleh Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Dilarang duduk di atas apa kuburan, di atas dilarang berjalan. Di atas kuburan, dilarang jalan di tengah-tengah kuburan menggunakan alas kaki. Itu semua dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wala qabran musyrifan illa sawaituh. Itu pesan Nabi alaihi salatu wasallam kepada salah seorang sahabat. Kalau engkau lihat kubur agak tinggi, ratakan. Melihat agak tinggi, ratakan. Walaupun pada prakteknya kemudian jangan, wah, ternyata kubur harus diratakan, oh, bareng-bareng ratakan. Itu buat masalah. Buat masalah. Kalau misalkan panjenengan punya kuburan khusus makam keluarga, kemudian musyawarah dengan keluarga, sepakat silakan. Tapi kalau kuburan masyarakat terus teriak-teriak, seperti kasus yang terjadi sekarang, beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu, silakan kalau ada yang mau merumah sepeda motornya, daripada nggak konsentrasi. Ya, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, hadhani al-hadithani al-azimani yadkhulu fihi ad-din kulluhu usuluhu wa furu'uhu zahiruhu wa batinuhu. Fa hadith Umar mizanul a'mal al-batinah wa hadith Aisyah mizanul a'mal al-zahirah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, sekaligus berbicara tentang dua hadis ini. Pada pertemuan yang pertama, hadis Umar bin Khattab, yang sekarang adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, kedua hadis yang agung ini, nah, membahas tentang agama secara keseluruhan, baik yang pokok maupun yang cabang, yang zahir maupun yang batin. Hadis Umar adalah timbangan dan barometer amalan secara batin. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah timbangan dan barometer amalan secara zahir. Hadis Umar terkait dengan ikhlas. Diterima ataukah tidaknya amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbangannya apa? Ukurannya batin. Kalau batin kita, hati kita ikhlas, itu syarat pertama telah terwujud. Syarat pertama telah terpenuhi. Nah, syarat kedua yang harus terpenuhi adalah sesuaikah dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam tata caranya. Nah, tata caranya. Nah, kalau tidak sesuai, tidak bisa. Orang membaca Al-Qur'an ikhlas. Orang membaca Al-Qur'an itu ikhlas. Syarat pertama terpenuhi. Tapi kalau misalkan dia membaca Al-Quran di depan sebuah kubur, membaca Al-Quran di depan sebuah kubur dengan keyakinan bahwa membaca Al-Quran di depan kubur waliullah, yang dia maksud waliullah itu, membaca Al-Quran di sana itu akan memiliki keutamaan yang berbeda, jauh lebih baik dan jauh lebih banyak dibandingkan baca Al-Quran di masjid. Nah, ini kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkannya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melakukannya. Para sahabat-sahabat Nabi tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukannya, membaca Al-Qur'an sambil khusyuk di depan nisan besar. Saya pernah menyaksikan sekali orang membaca Al-Quran, orang sholat, ya, pas di depan kubur nisan orang yang dikeramatkan itu. Nah, bukan karena datang ke sana, pas lewat. Bukan datang ke sana, tapi pas lewat. Jadi di Solo itu ada makam Habib As-Seghab itu. Itu pintunya kadang-kadang dibuka. Pintunya kadang-kadang dibuka. Pinggir jalan, jalan aspal, jalan raya. Bukan jalan raya yang besar, tapi masuknya itu gang. Tapi sudah beraspal. Suatu saat karena ada keperluan, ya saya lewat situ. Lewat situ, pas pintunya dibuka. Wah, kesempatan ini. Pintunya dibuka, saya tengok gini. Iya, orang baca Al-Quran, sama ada orang sholat. Nah, orang yang sholat di depan kuburan, orang yang baca Al-Quran di depan kuburan, nah, minimalnya dia sudah melakukan kegiatan bid'ah. Untuk kita hukumi syirik ataukah tidak, itu kembali kepada keyakinan dan kepercayaan dia. Nah, kalau dia yakin bahwa si al-makbur, orang yang dikubur di situ, bisa mendengar, bisa memenuhi, bisa menyambut seruannya, ini jelas syirik. Tapi kalau enggak, saya berdoanya kepada Allah. Yang saya sebut adalah Allah, yang saya yakini Allah. Saya yakin orang ini sudah mati. Tapi di tempat ini lebih baik, lebih afdol. Ini bid'ah, minimal bid'ah. Nah, orang yang melakukan seperti itu pasti meyakini. Membaca Al-Quran di depan kubur nisan al-makbur waliullah itu, menurut dia ya. Waliullah menurut dia itu adalah tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Dan dia meyakini itu sebagai sesuatu yang lebih baik, lebih afdol dibandingkan membacanya di masjid, dibandingkan membacanya di dalam rumah. Qala rahimahullah fa fihi ma al-ikhlasu lil ma'bud wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam alladaini huma syartun li kulli qaulin wa 'amalin zahirin wa batin. Kedua hadis ini mengajarkan kepada kita untuk ikhlas lil ma'bud, ikhlas kepada zat yang kita ibadahi. Siapakah zat yang kita ibadahi? Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutaba'atu lir rasul, dan kita harus mengikuti sesuai dengan garis ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus sesuai dengan garis yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh sebab itu agama ini tidak dibangun di atas perasaan. Perasaan itu maksudnya, oh berarti tidak berperasaan, bukan. Semua ibadah itu tidak dinilai dengan, oh rasa-rasanya baik, rasa-rasanya buruk. Bukan perasaan yang tidak berperi kemanusiaan, bukan ya. Nah, jadi agama ini, agama Islam ini tidak dibangun di atas koyone, nera, ketoe. Nah, agama ini harus dibangun di atas keyakinan. Keyakinan bahwa hal itu memang ada aturannya dalam Islam. Hal itu memang ada tuntunannya di dalam Islam. Itu harus dibangun di atas keyakinan. Nah, bukan karena ikut-ikutan. Nah, sudah mas, daripada dikucilkan masyarakat, ikut. Daripada jadi bahan omongan orang, ikut. Lah itu ada dasarnya nggak? Kalau nggak ngapunten. Mbah-mbah yang biar nggak ngotan mikir. Nggak bisa. Seorang muslim itu harus ilmiah di dalam beribadah. Harus ilmiah di dalam beribadah. Sekalipun memang ada tuntunannya. Sekalipun memang kita yakin itu ada ajarannya di dalam Islam. Tetapi seorang muslim yang baik akan berusaha mencari. Membaca sendiri. Mendengarnya secara langsung. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Dari Nabi SAW. Jangan pernah merasa puas. Ikut ustaz aja. Lihat ustaz-ustaz aja. Iya kok. Gak mungkin deh ustaz melakukan sesuatu kalau tidak ada dalilnya. Manusia. Silakan bertanya. Nah, apa dalilnya? Apa dasarnya? Nah, bukan dengan niat untuk menjatuhkan, bukan dengan tujuan untuk apa namanya mempermalukan, bukan. Tapi jujur bertanya. Nah, jujur bertanya, ya, saya bertanya, apa dalilnya Ustaz? Apa dasarnya? Apa landasan panjenengan untuk melakukan kegiatan seperti ini dengan cara yang baik? Etikanya juga tetap diperhatikan. Nah, etikanya juga tetap diperhatikan. Nah, al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama ini tidak dibangun di atas kebiasaan dan adat yang berlaku. Nah, kalau sudah terbiasa, ini sudah adatnya, harus dibenarkan. Apalagi ingin mengkompromikan, mengkompromikan antara agama, adat dan budaya. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Kaidahnya adalah semua harus ikut aturan agama. Semuanya harus ikut aturan agama, yang adat, yang budaya, yang kebiasaan. Nah, itu harus diukur dengan agama. Kalau memang sesuai dengan agama, monggo dilaksanakan. Monggo dilaksanakan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan agama, nggak bisa dilaksanakan. Misalkan sekarang orang Sambatan ya, orang Sambatan mau buat rumah pasang genteng. Akhirnya ngundang tetangganya, yuk bantu saya, bantu saya. Atau mungkin karena yang punya hajat malu, akhirnya temannya, wes aku wes ngejak, yuk gotong royong, membantu, kerja bakti. Ada ajarannya di dalam Islam. Ini kan juga adat ya. Budaya kita. Budaya gotong royong. Budaya kerja bakti. Ini tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam mengajarkannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, tolonglah, tolong menolonglah dalam kebaikan dalam ketakwaan. Nah, tapi kalau misalkan tolong menolong itu dalam hal dosa dan apa permusuhan ya enggak boleh. Walaupun itu adat dan kebiasaan. Nah, misalkan malam tahun baru buat panggung hiburan. Kan gitu, buat panggung hiburan menghadirkan tari jaipong, dangdut, organ tunggal. Misalkan, wah ini anu ya kerja bakti, pasang sound system, melu. Kerja bakti kan diajarkan di dalam Islam. Iya, diajarkan. Tetapi kerja bakti yang seperti apa? Kerja bakti yang bagaimana? Tolong menolong seperti apa? Allah menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah pertegas lagi setelahnya, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Kan begitu. Jadi kesimpulannya, ikhwati fillah barakallahu fiikum ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala sesuatu harus ikut aturan agama. Harus ikut aturan agama. Tidak boleh juga kita memisahkan antara negara dengan agama. Negara sendiri, agama sendiri. Keliru. Agama kita itu sempurna. Dari urusan pribadi sampai urusan bersama itu diatur dan dituntunkan di dalam Islam. Dari urusan keluarga sampai tingkat negara itu pun juga diatur di dalam Islam. Nabi alaihi salatu wasalam, apakah ada seorang negarawan yang bisa menyaingi dan bisa memadani kedudukan Nabi alaihi salatu wasalam sebagai seorang pemimpin besar? Nah, sebagai seorang pemimpin besar tidak ada. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, kemajemukan masyarakat juga ada. Di bawah kekuasaan Islam, apakah semua penduduknya muslim? Tidak. Di bawah kekuasaan dan di bawah kepemimpinan Nabi alaihi salatu wasallam, di sana ada orang-orang muslim, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Majusi, ada orang-orang munafikin, sekian banyak. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mampu untuk kemudian mengatur segala sesuatunya. Jadi jangan pisahkan antara agama dengan negara. Negara pun aturan-aturannya harus tunduk kepada agama. Harus tunduk kepada agama. Orang yang ingin memisahkan antara agama dan negara ini orang-orang berpemahaman liberal. Nah, itu hanya alasan saja. Nah, hanya alasan saja untuk memisahkan diri dari agama. Nanti dikit-dikit kalau itu dibenarkan, ya ini urusan agama, itu urusan negara. Oh, ini urusan negara, itu urusan agama. Jangan dicampur adukkanlah, beda. Tak bisa. Karena semuanya yang ada di atas muka bumi ini telah ada aturan-aturannya di dalam Islam, di dalam agama kita. Tergantung kita apakah betul-betul menguasainya ataukah tidak. Wallahu alam. Qala rahimahullah, alladzaini huma syartun likulli qaulin wa amal. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas untuk Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah adalah syarat sahnya setiap ucapan dan amalan kita yang zahir maupun yang batin. Faman akhlasa a'malahu lillah muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza allazi 'amaluhu maqbul. Barang siapa yang ikhlas di dalam amal ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara pelaksanaan ibadah itu, maka amalan seperti inilah yang akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun bantuan yang Anda berikan, sebanyak apapun bantuan yang Anda berikan, kalau Anda tidak ikhlas secara zahir dan secara batin, maka akan menodai ibadah itu, bahkan akan membuat ibadah itu tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kiriman sembako satu truk untuk orang yang terkena musibah banjir. atau mungkin longsor atau yang semisalnya. Truknya dari sisi kanan ke belakang sampai sisi kiri penuh spanduk Haji Mukhtar bin Rifai. Haji Mukhtar bin Rifai, anggota legislatif, kan gitu, partai Mukhtar. Misalkan kan gitu, ini alamatnya, ini nomor HP ini, kan gitu. Plus stiker-stikernya, stiker-stikernya dibagi. Ini Pak Haji Mukhtar bin Rifai, anggota dewan. Haji Mukhtar bin Rifai, anggota dewan. Haji Abu Nasim, anggota dewan misalkan. Sebar ini. Terus ada panitia, ini bantuan dari Pak Haji Mukhtar. Ini beliau ini anggota dewan. Ya, didoakan. Ini. Nah, kalau untuk mengukur keikhlasan, kalau ulang, saya ikhlas kok. Saya ikhlas. Misalkan, Pak, mohon maaf. Ini bantuan sembako seperti ini. Kalau misalkan di atas namakan Haji Susilo. Misalkan. Panjenengan tersinggung gak? Oh, tersinggung. Nah, itu. Itu kadar keikhlasan kita bisa diukur dari situ. Kalau memang kita niatnya membantu ya. Niatnya membantu satu tak sembako. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mau di atas namakan Haji Ayub. Mau di atas namakan Pak Ustadz Rahmat. Dinamakan segala macam. Mau gak silahkan. Kalau saya beribadah itu bukan itu. Untuk Allah. Itu salah satu cara ya. Untuk mengukur keikhlasan. Kira-kira Pak Haji Mukhtar tadi kalau begitu kan. Gimana Pak Haji Susilo? Ini contoh saja kan itu. Biasa orang pakai haji ya. Haji. Kalau nggak disebut hajinya marah dia. Nggak disebut hajinya marah. Ini contoh. Saya ikhlas. Ini walaupun ada spanduknya besar itu saya ikhlas karena Allah. Iya Pak. Misalkan ini terus terang saja loh Pak. Ngobrol berdua ini. Terus terang dari hati ke hati. Misalkan truk, satu truk berisi sembako ini sampai ke masyarakat atas nama selain Bapak gimana? Bisa menerimanya? Nah, gimana ya Mas ya? Mikir. Nah, itu salah satu cara untuk mengukur kita ikhlas ataukah tidak. Nah, kita ikhlas ataukah tidak. Walaupun banyak. Nah, kalau sudah terjadi musibah, wah, apa namanya, orang-orang yang dermawan kayak muncul mendadak semua. Apalagi kalau pas musim kampanye itu. Insya Allah ya, musim kampanye itu. Nah, kita bukan kemudian menuduh, kita bukan berburuk sangka, tapi kita bisa melihat dari zahirnya. Ya, zahir yang panjenengan tunjukkan seperti itu, orang mau berbaik prasangka seperti apa? Itu berbaik prasangka seperti apa? Bahkan ini perlu juga kita ingatkan juga dalam misalkan ngasih bantuan, kan gitu ya, ngasih bantuan. Misalkan orang nikah itu ya, orang menikah itu kan biasa orang ngasih amplop itu ya, di tempat itu ngasih amplop. Di beberapa tempat, itu daftarnya ada. Bahkan amplopnya itu ada tulisannya kan gitu. Haji Mukhtar sekeluarga, isinya 200.000. Dan nanti ada masyarakat, wallah alam, kalau di sini saya nggak tahu. Ada di beberapa tempat itu didata. Jadi misalkan saya punya gawe, anak saya menikah misalkan. Jadi amplop-amplop itu dikumpulkan terus dicatat. Haji Mukhtar kayak nyumbang 200. Haji Susilo 200. Pak Dokter Ayub 300 dicatat. Jadi pas misalkan Dokter Ayub 10 tahun kemudian menikahkan anaknya. Nikah aja belum. Contoh nih Pak Dokter ya. Jadi misalkan 10 tahun ke depan Dokter Ayub kok menikahkan anaknya, maka saya harus memberikan sesuai jumlah yang sudah dia berikan. Ada di masyarakat seperti itu, nggak tahu di Kulon Progo. Telepon Pak Dokter Ayub. Di beberapa tempat ada seperti itu, terutama di luar Jawa. Itu dicatat memang. Jadi ada panitia yang tugasnya catat, ada bukunya itu. Nah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ini apa, sisi apa nama, sisi kita yang tidak mau kalah itu, wah, 200 saya tidak mau kalah, saya harus 300. Nah, saya harus 300, sempalnya udah 400 sih, saya harus ngasih 500. Jangan, betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kenapa kok yang sering kita jadikan contoh infak sedekah, infak sedekah? Ini celah yang paling sering digunakan syaitan untuk apa namanya menggerus keikhlasan kita di dalam beribadah. Keikhlasan kita dalam beribadah karena kaitannya dengan harta. Kaitannya dengan harta itu sangat celah yang sangat lebar dan luas yang sering digunakan syaitan untuk kemudian menodai keikhlasan kita. Jadi kalau misalkan ada di antara panjenengan ingin membantu masjid di sini, ya, kalau misalkan namanya tidak disebut nggak apa-apa kan gitu. Misalkan itu mau masang keramik sekarang, pasang keramik, kok belum dipasang-pasang nih? Seminggu di keramik itu sudah seminggu di situ. Nanti minggu kedua kok nggak dipasang-pasang? Sebulan kok nggak dipasang-pasang? Coba tanya Ustaz Abu Sulaiman, kok nggak dipasang Ustaz? Ah iya, keramiknya ada, semennya belum ada. Oh iya, pasang keramik kan semen harus pakai semen kan gitu ya? Bilang Ustaz, saya yang nyumbang. Dan saya aja yang nyumbang. Gak usah bilang siapa-siapa Ustaz ya. Jangan bilang Ustaz, sebut dong nama gue. Ya. Nanti kalau ditawani sama Ustaz Abu Sulaiman pakai tanda terima kan? Gak usah. Saya aja yang nyumbang. Kan gitu. Kalau misalkan mau buat teras ini, kok bisa satu bulan kayak gini terus. Tanya Ustaz Abu Sulaiman, kurangnya apa tuh Ustaz? Kok gak jadi-jadi ini? Iya ini masih kurang ini, kurang itu. Ya saya nyumbang Ustaz. Monggo. Sedekah jariah. Kalau ada loh. Qala rahimahullah, lanjutkan sedikit. Wa man faqada al-amrayni aw ahadahuma fa'amaluhu mardud dakhilun fi qawli Allah ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Barang siapa yang tidak memenuhi dua syarat ini. Syarat pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua mengikuti Rasul dalam tata caranya. Atau salah satunya saja, bukan kedua-duanya. Tapi salah satunya saja tidak terpenuhi, fa'amaluhu mardud, maka amalnya, ibadah yang dia kerjakan itu tertolak. Masuk dalam pengertian firman Allah Jalla wa'ala, waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami datangkan, kata Allah dalam Al-Quran Surat Al-Furqan 23, kami akan datangkan semua amal yang mereka perbuat di hari kiamat nanti. Lalu kami akan jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi jangan terkecoh. Jangan terkecoh atau kemudian ada sikap simpati atau empati. Sikap simpati atau empati. Dengan orang kafir yang ternyata punya yayasan, punya foundation kan gitu ya. Nah ini Bill Gates. Dari sekian persen harta kekayaannya kan gitu. Disumbangkan untuk yayasan-yayasan anak-anak miskin, orang-orang fakir di seluruh dunia. Orang-orang yang kelaparan. Loh, berarti Bill Gates ini apik yo. Orang kafir. Sebanyak apapun yang dia berikan tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Tidak ada nilai ikhlasnya. Ini juga penting untuk disampaikan. Kalau misalkan kita punya masjid, punya apa namanya kegiatan yang terkait dengan dakwah Islam, lalu ada orang kafir ingin ikut menyumbang, tolak baik-baik. Ditolak baik-baik. Nah, mungkin anu ya, tonggo dewe punya apa namanya showroom mobil, misalkan showroom mobil, masih uang sekian ratus juta untuk membangun, untuk membantu pembangunan masjid, jangan diterima. Jangan diterima. Jangan sampai masjid rumah Allah yang suci itu tercampur dengan hartanya orang kafir. Dengan hartanya orang kafir jangan, wah ratus itu eman-eman pak, tinggal gaya gentengnya wae. Nah bisa, tidak bisa, karena masjid ini tempat suci, harus dari harta yang bersih, harus dari orang-orang yang harus dari orang muslim. Nah jangan terkecoh, bantuannya kan gitu. Atau misalkan ada orang kafir, orang Kristen, misalkan orang kafir ya, orang kafir pas perayaan Idul Adha ikut beli sapi, ikut nyembeli. Jangan bilang wong ape iki melu nyembeli sapi lho siji. Orang kafir sebanyak apapun, sebesar apapun yang dia berikan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia kafir. Walaupun alasan apapun kan gitu, ya ikut merasakanlah kebahagiaan yang dirasakan oleh kaum muslimin, makanya saya ikut nyumbang nih ekor sapi nanti dibagi-bagikan. Tidak bisa diterima. Nyembelinya bismillah, Walaupun nyembelihnya bismillah. Walaupun nyembelihnya bismillah. Sekian banyak orang bismillah, tapi hatinya tidak ikhlas. Kan ini, hatinya tidak ikhlas. Nyembelih kambing, ini seorang muslim. Jangankan orang kafir, orang muslim. Nyembelih kambing. Mengucapkan bismillah, bismillah. Tapi ternyata dia riya. Dia nyembelih itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ingin dipuji orang, disanjung orang, biar dikatakan dermawan ini dan itu. Tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keikhlasan itu penting sekali untuk diperhatikan. Kenapa? Kadang-kadang orang yang tersandera oleh perasaan itu tadi ya. Tersandera oleh perasaan, wong ngapain? Ini nyumbang ini, nyumbang itu. Padahal orang kafir. Kafir. Qala rahimahullah wal jami'u lil wasfaini dakhilun fi qawlihi ta'ala. Kemudian ayat yang menghimpun dua syarat ini sekaligus adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan tidak ada orang yang agamanya lebih baik dibandingkan orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, artinya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ayat yang lain, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112. Iya benar. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, ikhlas, dan dia muhsin, berbuat baik. Yang dimaksud berbuat baik di dalam ayat ini adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut untuk mereka, dan mereka pun tidak akan bersedih. Tidak akan bersedih. Naam. Wallahu alam bissawab. Naam. Atau mungkin ada pertanyaan. Jarang-jarang kan ada pertanyaan. Secara langsung boleh. 1, 2, 3. Misalkan bisa dijawab, kita jawab. Misalkan tidak, ya tidak. Tidak perlu dipaksakan. Terkait dengan pembahasan ini, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo aja kalau ada pertanyaan silakan. Tidak usah malu-malu. Atau kalau malu ya pakai kertas. Nah, sebentar lagi azan zuhur. Kalau enggak saya yang tanya. Ada yang bertanya Mas Danis mungkin? Mas Nanang? Anu. Gimana Mas? Apanya? Ikut mengatur daging. Iya. Kalau untuk dianya sendiri ya nggak akan, itu bukan satu kebaikan bagi dia. Saya pernah mendapati kasus seperti itu. Jadi misalkan ini di masjid kami ada Idul Adha ya, ada penyembelian kurban, momen hari raya Idul Adha. Ada beberapa ekor sapi disembelih, beberapa ekor kambing disembelih. Kan begitu ya, disembelih. Kemudian ternyata ada tetangga kita yang Nasrani, ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu Nasrani. Kemudian ingin ikut bantu masak, ingin membantu apa namanya, bagi-bagi daging, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, kita tinggal melihat saja. Kalau memang hal yang seperti itu bisa menjadi daya tarik bagi dia untuk masuk Islam, dipersilahkan. Barangkali kan gitu. Mungkin lihat keakraban kita, guyubnya orang Islam. Bagaimana perhatian orang Islam kepada yang miskin dan fakir. Bisa saja itu menjadi daya tarik bagi dia masuk Islam. Tapi kalau misalkan yang ikut ini seorang pendeta, mohon maaf, seorang misionaris, oh tolak mentah-mentah. Gak bisa, Pak. Kenapa? Yang kita khawatirkan justru orang Islam ini yang tertarik sama dia. Wah, pendetanya apa ya sebuleh? Karena dia punya kedudukan, dihormati di kalangan mereka sendiri. Tapi misalkan ini satu kampung, 99% orang muslim, cuma dia sendiri yang Nasrani, mungkin ya. Itu kesempatan. Kesempatan. Justru mungkin diterima, kemudian ada 1, 2 di antara kita yang bertugas untuk kemudian memahamkan dia. Ini loh Pak Islam, bagus sekali Pak Islam. perkara dia menerima, perkara dia tolak, urusan belakang. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesempatan kita berdakwah ini loh, Pak. Nah. Tapi bukan kemudian dimintai sumbangan kan gitu. Pak, ikut 7 orang untuk sapi. Masih kurang 1. Panjenengan yang lepas enggak ya? Tapi lewat kegiatan-kegiatan tadi, bersihkan apa tempat penyembelian, bersihkan ini bagi ini. Kalau dia orang kafir, tapi statusnya orang kafir awam gitu ya, orang kafir biasa, kita kesempatan untuk mendakwahinya. Tapi kalau saya sudah tingkatan pendeta atau mungkin tingkatan apa namanya di bawah pendeta pastor ya, pendeta pastor ya mohon maaf, tegas kita, mohon maaf mas, nggak bisa. Ini untuk kegiatan kami saja. Nggak apa-apa, nggak apa. Kalau daging kurban ya, itu bisa dibagikan untuk orang kafir. Itu tadi dalam rangka apa namanya menarik mereka. Tapi kalau untuk pendeta nggak boleh, karena nggak ada manfaatnya. Ngasih pembagian hewan kurban Idul Adha kok kepada pendeta pastor nggak ada manfaatnya. Apalagi diserahkan ke yayasan orang Kristen, orang Katolik nggak ada manfaatnya. Tapi kalau yang tetangga tadi sebenarnya tadi ya, mungkin tetangga kita orang kafir, itu miskin, orang fakir. Kita beri dia. Kemudian kita aja masuk Islam. Kan gitu. Cukup? Pak Dr. Ayub, Mas Anas. Kuburan yang syar'i itu contohlah kuburan baki. Jadi kalau mau lihat kuburan yang syar'i itu kuburan baki di samping Masjid Nabawi itu yang terpisahkan dengan dinding tebal itu kuburan yang syar'i.